Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ala ma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Mungkin juga semoga salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada panutan dan teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin juga bagi keluarga beliau, bagi sahabat beliau dan bagi setiap Muslim yang senantiasa mencontoh dan meneladani beliau hingga di hari kiamat nanti. Qadirullah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bajatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Asy'ari rahimahullah. Qala al-hadith tsamin, hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, akil masuk. Amar, siapa nama Abu Hurairah? Amar Jin, nama Abu Hurairah siapa? Rahmat Abdurrahman bin Syahrin al-Tawsi radhiyallahu ta'ala anhu qala, ahsan. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, setan datang kepada salah seorang di antara kalian, ayakulu, kemudian dia berkata, man khalaqa kaza, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kaza, siapa yang menciptakan ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menjelaskan kepada kita bahwa setan datang kepada manusia kemudian bertanya kepada manusia, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan dan seterusnya. Dan setan di sini bisa berupa setan al-jin dan bisa berupa setan al-ins. Setan yang wujudnya adalah jin dan setan yang wujudnya manusia. Kemudian setan tersebut memberikan, melemparkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Hatta yaqul, hingga setan berkata, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Sampai kepada pertanyaan yang seperti itu. Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti itu? Qala Rasulullah mengatakan, fa'idha balagahu, kalau setan sampai pada pertanyaan yang seperti itu, falyasta'id billah, hendaknya seseorang yang ditanya tadi meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, wal yantahi, dan hendaknya berhenti. Tidak apa? Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, pertanyaan-pertanyaan ini, masuk di dalam benak kita, pikiran kita berupa was-was, kadang masuk dalam diri kita, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu, dan seterusnya, sampai siapa yang menciptakan Allah. Demikian juga ketika yang membawa pertanyaan ini adalah ujungnya manusia, maka beliau mengatakan hendaknya yantahi, berhenti. Berhenti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Qala fi lafzin, dalam lafaz yang lain, dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain, qala Rasulullah mengatakan falyakul, hendaknya orang tadi, seorang hamba yang mendapatkan pertanyaan tadi mengatakan amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada para utusannya. Muttafaqun alaih. Ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Afi lafzin, dalam lafad yang lain, la yazalun nasu yatasa'alun, terus menerus manusia saling bertanya-tanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan dia. Yatasa'alun, kata Rasulullah, la yazal, terus menerus, artinya akan senantiasa ada, tidak terputus atau tidak berhenti, terus akan ada pertanyaan-pertanyaan itu. Hatta yakulu, hingga manusia mengatakan man khalaqallah, siapa yang telah menciptakan Allah. Di dalam footnote disebutkan Muslimun, hadis riwayat Muslim. Walafdu, dan lafad menurut Muslim adalah la yazalun nasu yatasa'alun, terus menerus senantiasa manusia bertanya-tanya, saling bertanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Hatta yuqala hadza, hingga dikatakan kepadanya ini, khalaqallahu khalqa, Allah telah menciptakan makhluk. Faman khalaqallah, Allah yang telah menciptakan makhluk, maka siapakah yang telah menciptakan Allah? Pertanyaan yang serupa dari hadis-hadis sebelumnya. Beliau menjelaskan ini la yazal, senantiasa, artinya akan terus ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Qala rahimahullah, hadzal haditsu ihtawa ala annahu la budda an yulqiya syaitanu hadzal irata al-batila imma waswasatan mahdatan au ala lisani syayatinil insi wa malaqidatihim. Kata beliau, hadis ini mengandung, mencakup, atas sesungguhnya mesti syaitan akan melemparkan irad, perkataan, kalimat yang batil ini, siapa yang telah menciptakan Allah. Syaitan akan, kata beliau, labud, mesti syaitan akan melemparkan pertanyaan tersebut. Ima waswasatan mahdoh, mungkin pertanyaan itu berupa apa? Waswas murni di dalam benak pikiran seseorang, dilemparkan, yang dilemparkan oleh syaitan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, kemudian siapa yang telah menciptakan Allah. Kadang seseorang ketika apa, duduk, atau ketika ke belakang, atau datang pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau pertanyaan ini datang ala lisan syayatinil is, datang lewat lisan setan-setan manusia, setan yang berupa manusia. Wa malaqidatihim, dan orang-orang yang kufur, atau manusia-manusia yang kufur. Adam datang pertanyaan tersebut dari lisan manusia yang ngomong kepada kita. Qala waqat waqa'a kama akhbara, dan sungguh perkara ini terjadi sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan. Perkara ini, pertanyaan tersebut sungguh dilemparkan oleh setan kepada manusia, baik secara was-was atau lewat lisan manusia. Fa innal amrayn waqa'a, maka sungguh dua perkara ini telah terjadi. La yazalu asyaitanu yadfa'u ila qulubin man laysat lahum bashiratun hadha as-su'al al-batil. Kata beliau, la yazal, senantiasa terus menerus syaitan melemparkan kepada hati-hati orang yang tidak memiliki basyirah, tidak memiliki pengetahuan tentang pertanyaan yang batil ini. Setan akan terus apa? Melemparkan pertanyaan itu kepada hati orang yang tidak punya ilmu, hati orang yang jahil terhadap pertanyaan tersebut. Wala yazalu ahlul ilhadi yulquna hadhihi as-subhata allati hiya abtalu syubah. Dan senantiasa ahlul ilhad, orang-orang kafir, mereka melemparkan subhat ini, yang subhat ini adalah abtalu syubah, subhat yang paling batil. Pertanyaan siapa yang telah menciptakan Allah itu adalah subhat, kerancuan, dan ini adalah kerancuan yang paling rusak, kerancuan yang paling batil. Wa yatakallamuna 'anil ilal, dan mereka akan berkata, berbicara tentang apa? Ilal, sebab. Sebab Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu. Kemudian siapa yang telah menciptakan Allah? Sebabnya Allah telah menciptakan, maka begitu. Mereka akan menyebutkan sebab-sebab. Wa an mawadul alami bikalamin ma'rufin, dan mereka akan berbicara, mereka akan ngomong dari apa? Hakikat alam ini. Hakikatnya alam inilah demikian dan demikian. Alam itu terbuat dari apa? Apa mas? Hah? Apa itu? Kalau teori dari atom atau apa, perubahan dari demikian kemudian menjadi demikian dan seterusnya. Bikalamin ma'ruf, dengan kalimat, dengan ucapan yang ma'ruf, yang diketahui. Ala waqad arsyada sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsil adzim, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk, bimbingan kepada umatnya dalam hadis yang mulia ini. Ila daf'i hadzal su'ali bi umurin thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan petunjuk, bimbingan dalam hadis ini untuk menolak, membantah, menghilangkan pertanyaan ini. Dengan apa? Bi umuri salata, dengan tiga perkara. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini untuk menghilangkan dan membantah pertanyaan tersebut adalah dengan tiga perkara atau tiga jawaban. Amal wa huwa bil intiha wa ta'awudhu minasyaitan wa bil iman. Tiga perkara tersebut adalah al intiha, berhenti. Ketika muncul dalam pikiran, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, kemudian siapa yang menciptakan Allah, berhenti sampai di situ. Tidak melanjutkan, tidak menanggapi atau tidak memikirkannya. meninggalkannya, berhenti dan meninggalkannya. Yang kedua, ta'awud minasyaitan, minta perlindungan dari godaan dan gangguan serta was-was syaitan. Yang ketiga, bil iman, dengan iman, yaitu amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tiga perkara yang digunakan untuk membantah pertanyaan tersebut atau menolak pertanyaan tersebut. Pertama, berhenti. Yang kedua, ta'awud, minta perlindungan dari godaan syaitan. Dan yang ketiga, dengan beriman. Qala ammal intihau fa'inallah ta'ala ja'ala lil afkari wal uquli haddan tantahi ilaih. Sungguhnya Allah yang Maha Tinggi menjadikan bagi pikiran-pikiran dan akal-akal batasan. Jadi pikiran seorang itu terbatas, ada batasannya. Akal seseorang itu ada batasannya. Tantahi ilaih, yang akal dan pikiran itu akan berhenti pada batasan tersebut. Wala tatajawazuhu, dan akal serta pikiran tidak akan mampu untuk melewati batasan tadi. Wa yastahilu law khawalat mujawazatahu an tastati'ah, dan soal yang mustahil kalau akal dan pikiran tadi berupaya untuk melewati batasan tadi, sungguh dia tidak akan mampu. Mustahil untuk bisa melewati batasan-batasan tersebut. Kenapa? Akal itu terbatas. Li'annahu muhal, karena sungguhnya itu adalah perkara yang muhal, yang tidak mungkin. Wa muhawalatul muhal minal batili wassafah, dan mengupayakan sesuatu yang tidak mungkin, mengupayakan sesuatu yang mustahil, ini adalah perkara yang batil dan kebodohan. Mengupayakan sesuatu apa? Yang mustahil, ini adalah termasuk kebatilan dan kebodohan. Wa min amhalil muhal, dan termasuk perkara mustahil yang paling mustahil, perkara yang tidak mungkin. Dari perkara yang mustahil, atasal sulu fil mu'athirina wal fa'ilina, tasalsul, mata rantai antara apa? Al mu'athir, yang memberikan dampak, al sebab, musabab, hasil, wal fa'ilin, dan orang-orang yang melakukan, antara pelaku dan yang hasil dari yang dilakukan. Fa'inal makhlukati lah ibtida'un, sungguhnya makhluk itu apa? Memiliki permulaan. Ada ibtidanya. Makhluk itu ada permulaannya. Walaha intihaun, dan makhluk itu ada penghabisannya. Ada masa akhirnya. Makhluk itu ada masa permulaan dan ada masa penghabisan. Waqad tasalsulu fi kathiri min umuriha hatta tantahya ilallahi alladhi awjadaha wa awjada ma fiha min as-sifat wal mawati wal anasir. Dan sungguh menjadi mata rantai pada kebanyakan dari urusan-urusan makhluk, hingga urusan makhluk ini kembalinya kepada Allah, berhentinya kepada Allah. Seperti pertanyaan apa? Siapa? Mana yang lebih dahulu antara telur dengan ayam? Antara ayam dengan telur. Ini tasasul, mata rantai. Ada ayam, kemudian menetas, ada telur, kemudian menetas, kemudian menjadi ayam. Ayam kemudian bertelur. Mata rantai. Yang semuanya itu berhentinya kepada alladzi awjadaha, yang mengadakan, yang menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang lainnya, seperti manusia. atau hewan atau yang seterusnya, semuanya ada mata rantainya dan semuanya berakhir berhenti kepada yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah telah, yang telah menciptakan makhluk tersebut, demikian juga Allah yang telah menciptakan apa yang ada pada makhluk dari apa? Sifat. Tinggi, pendek, besar, kecil, hitam, putih, dan seterusnya. Allah yang telah menciptakan sifat tersebut. Wal mawad, dan intisari dari makhluk tersebut. Ada tulang, ada daging, dan seterusnya. Dari makhluk-makhluk yang ada. Wal anasir, dan unsur. Unsur-unsur dari makhluk tersebut. Semuanya yang mengadakan, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada mata rantainya, dan mata rantai ini berhenti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Qala wa anna ila rabbiha ila rabbika al-muntaha, dan sungguhnya kepada Rabbmu lah al-muntaha, pengakhiran, penghabisan, puncaknya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza wasalatil uqulu ila Allah Ta'ala, maka apabila akal-akal itu telah sampai kepada Allah, waqafat wantahat, akan berhenti, berdiri dan berhenti, tidak bisa melewati, sudah sampai pada puncak, tidak bisa naik lagi. Fa innahul awwal alladhi laisa qablahu syai'un wal akhiru alladhi laisa ba'dahu syai'un, maka sungguhnya Allah dialah adalah al-awwal, yang pertama. Alladhi laisa qablahu syai'un, yang tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Wal akhir, dan Allah adalah al-akhir. Alladhi laisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu pun yang setelah Allah. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa awaliyatuhu ta'ala la mabda'a laha mahma furiratil azmanu wal ahwal, maka awal mula pertamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki permulaan, bagaimanapun seandainya diukur dengan waktu dan keadaan, bagaimanapun keadaan, bagaimanapun waktu, maka Allah adalah yang pertama yang tidak didahului oleh permulaan. Wa alladhi awjata al-azmana wal ahwala wal uqul, dan dialah Allah yang telah mengadakan, menciptakan waktu, telah menciptakan keadaan, dan yang telah menciptakan akal-akal. Alladhi ya'budu kuwal insan, yang itu apa? Akal itu adalah sebagian kekuatan manusia. Sehingga dikatakan apa? Manusia itu sempurna dengan apa? Sempurnanya makhluk. Manusia itu sempurna dengan akal. Yang dengan akal manusia menjadi kuat. Yang dengan akal manusia bisa berbuat dengan apa yang diinginkan. Fa kaifa yukhawilul aqlu an yatashabbatu fi iradiha tas'alil batil, maka bagaimana akal itu akan bisa menguatkan, menetapkan dalam apa? Iradiha tas'alil batil, untuk memberikan jawaban, memberikan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan yang batil ini. Tidak mungkin akal akan bisa mengupayakan untuk menetapkan, menguatkan pertanyaan ini sekaligus untuk memberikan jawabannya. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Akal ada batasannya. Seperti puncak gunung itu ada batasnya, tidak mungkin akan melewati di atas puncak tersebut. Demikian juga akal, kalau sudah sampai pada puncaknya, maka tidak akan bisa untuk melewatinya. Fal fardu alaih al muhattamu fi hadal fi hadhihi al hal al wuquf wal indiha. Maka al fardu alaih wajib atasnya. Al muhattamu harus fi hadhihi al hal pada keadaan ini apa? Ketika mendapat pertanyaan atau ada was-was, siapa yang telah menciptakan Allah? Al wuquf, berhenti. Wal indiha, dan meninggalkannya. Berhenti, tidak. Apa? Kemudian melanjutkan untuk memikirkan. Kemudian melanjutkan pertanyaan. Menginginkan jawaban nasr. Tapi apa? Berhenti. Meninggalkan. Berhenti. Meninggalkan apa? Pertanyaan. Pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang kedua dan ketiga, insyaallah kita baca pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah besok, mulai besok anak-anak libur sampai hari Ahad, masuk kembali insyaallah hari Senin. Dan diharapkan bagi ikhwah semuanya untuk ikut membantu ta'awun dalam acara penyembelihan pada hari Kamis, ya Mas. Hari Kamis. Hari pagi. Penyembelihan insyaallah hari Kamis, maka di imbu kepada ikhwah untuk ikut membantu penyembelihan. Kemudian yang kedua untuk ummahat dan akhwat untuk membantu memasak pada Kamis pagi ya, untuk sarapan. Sekali lagi untuk ummahat dan akhwat diharapkan untuk bisa membantu untuk memasak sarapan dan makan siang pada hari Kamis. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Banyak kurangnya ala minkum. Nasallahu sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Dan untuk tahsin nanti kita liburkan.